Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wayardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Masal ikhwah wal akhwat, wafakani ya Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya dengan nikmatnya semata masih dimudahkan kita untuk bertemu di majlis ini dalam salah satu rumahnya yang mulia, dalam rangka untuk mengambil pelajaran dari penjelasan para ulama dalam memahami agama ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita sebagai amalan yang akan memberatkan timbangan amal baik kita kelak di yaumul akhirah. Dan terus semoga Allah jaga nikmat iman dan Islam dan juga ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Allah benar-benar menutup umur kita dengan husnul khatimah. Insyaallah bi'aunillah melanjutkan baca kitab Lamhatun 'alal Firaqiz Dhalah karya Al-Syaikh Al-Alamah Shalih bin Abdillah Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Masih dalam bab kelompok yang kedua di antara kelompok-kelompok yang menyimpang adalah Al-Khawarij. Kelompok yang mereka punya prinsip mengkafirkan pelaku dosa besar, entah itu dosa mencuri atau minum khamr atau berzina atau yang lain, yang menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu dosa-dosa yang tidak sampai menjadikan orangnya kafir. Tetapi Khawarij punya pemikiran bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir, keluar dari Islam. Kalau mati di atasnya maka kekal di dalam neraka. Kemudian prinsip kedua yang ada pada mereka atau pemikiran yang ada pada mereka adalah bahwa mereka atau bahwa tidak mentaati pemerintah, tidak mentaati ulil amri itu merupakan kemuliaan. Sehingga bagi mereka pemberontakan kepada pemerintah itu suatu kemuliaan, maka mereka menamainya dengan jihad. Melawan pemerintah mereka sebut dengan jihad. Walaupun pemerintah muslim, jangankan pemerintah muslim di zaman ini, di zaman Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun diberontak. Dan dikatakan bahwa hukum yang diterapkan oleh beliau itu bukan hukum Allah. Sehingga kalimat yang mereka angkat di masa itu adalah la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Artinya bahwa mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib itu tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di zaman Ali saja yang menerapkan hukum Alkitab wa Sunnah tidak dikatakan menerapkan hukum Allah, apalagi pemerintah di zaman ini. Lebih ringan lagi untuk mereka mengatakan bahwa itu hukum taghut. Mereka itu pelakunya taghut, kafir yang boleh diberontak. Dan telah kita baca bahwa sebab yang menjatuhkan mereka ke dalam pemikiran menyimpang semacam ini adalah laisa indahum fikhun, karena mereka tidak punya kefakihan dalam memahami agama, dalam memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Pada mereka tidak ada kefakihan, walaupun mereka orang yang rajin dalam ibadah, sholatnya, puasanya, sampai Rasul mengatakan kepada sahabat, tahkirunna sholatakum ma'a sholatihim, wasiyamakum ma'a siyamihim. Kalian menganggap kecil sholat kalian dibanding sholat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka, kalian pun menganggap kecil. Tapi kata Rasulullah, yamrukuna minaddin kama yamruku sahmu minarumiyah. Cuma mereka melesat atau keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari binatang buruan yang ditembusnya. Masuk sebentar kemudian langsung keluar lagi. Ini gambaran mereka. Dan dalam hadis lain juga Rasul mengatakan, yaqra'unal qur'ana la yujawizu tarakiyahum, mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Baca Qur'an cuma di mulut tetapi tidak sampai ke hati. Jangankan hati, kerongkongan saja tidak, apalagi hati. Ini khawarij. Maka mereka nampak orang-orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, semangat luar biasa. Saking semangatnya menganggap yang tidak seperti mereka itu kafir, semacam itu. Terlalu berlebihan. Karena tidak ada fikih. Kemudian kata Syekh Fauzan pada halaman 24, ma urifa anil khawarij fi yaumin nal ayam anahum qatalul kufar. Tidak pernah dikenal dari khawarij dari hari ke hari sejak zaman awal munculnya sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tidak dikenal mereka itu memerangi orang kafir. Tidak dikenal memerangi orang kafir, tidak kenal. Ada khawarij di Amerika? Tidak ada. Khawarij di Australia? Tidak ada. Khawarij di Eropa? Enggak ada. Yang ada khawarij itu Indonesia, Malaysia, kemudian akan mulai bergerak ke arah Saudi. Enggak ada. Memerangi ke orang kafir tidak ada. Ada dikenal khawarij memerang kafir Nasrani, enggak pernah dikenal demikian itu. Yang diperangi adalah kaum muslimin. Abadan selamanya enggak akan terjadi orang kafir khawarij memerangi orang kafir. Innama yuqatilunal muslimin, hanyalah mereka itu memerangi kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin. Ya tentunya kaum muslimin yang bagi mereka sudah dikafirkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ahlal islam wa yad'una ahlal ausan. Kata Rasulullah, mereka membunuhi, ya yaqtuluna ahlal islam, membunuhi ahlul islam kaum muslimin dan membiarkan ahlul ausan penyembah berhala. Menyembah berhala dibiarkan. Sampai dikisahkan bahwa seorang khuwat yang habis perang membantai kaum muslimin itu ketemu dengan seorang musyrikin penyembah berhala, mampir minta minum saja. minta air untuk minum. Setelah itu ya sudah dibiarkan saja, ditinggalkan. Bang mampir cuma minta minum. Padahal membawa pedang yang berdarah-darah. Darahnya kaum muslimin yang mereka bantai. Tapi orang muslim selamat. Itu seperti itu. Maka adanya itu di negara-negara Islam. Negara-negara yang mayoritasnya kaum muslimin. Itu adanya khawarij. Fama arafna fi tarikhil khawarij fi yawmin al-ayam anahum qatalul kufar wal musyrikin. Maka tidak pernah kita kenal dalam sejarah. Dari hari ke hari tidak pernah kita kenal bahwa mereka itu memerangi orang kufar dan musyrikin. Tidak dikenal. Wa inna ma yuqatilul muslimina daiman. Hanyalah selamanya mereka itu memerangi kaum muslimin. Sehingga yang mereka musuh itu kaum muslimin. Padahal prosesnya susah loh prosesnya. Karena untuk memusuhi kaum muslimin mengkafirkan dulu. Sedangkan kalau mau memusuhi orang kafir, selesai tinggal angkat senjata udah selesai. Dan didukung. Tapi kalau musuh kaum muslimin, siapa yang mendukung? Dilawan oleh kaum muslimin. Maka selamanya itu tidak ada pada mereka memusuhi orang, membunuh orang kafir, orang musyrik yang dibunuh itu muslimin. Qatalu Utsman, pertama mereka membunuh Utsman bin Affan Khalifatul Rasyid radhiyallahu wa ardhah. Wa qatalu Ali bin Abi Thalib, membunuh Ali bin Abi Thalib. Wa qatalu Zubair bin Awam, membunuh Zubair bin Awam. Wa qatalu khiyar sahabah, membunuh orang-orang pilihan dari para sahabat. Itu yang mereka perangi. Lah kalau mereka memerangi orang kafir dan musyrik banyak, kenapa harus memberontaknya kepada para khalifah? Wa mazalu yaqtulunal muslimin, dan senantiasa demikian itu mereka membunuh kaum muslimin. Karena ini akidah pemikiran mereka bahwa memusuhi dan membunuh orang yang mereka kafirkan itu lebih baik daripada memusuhi orang kafir yang sesungguhnya. Padahal dalam hal mengkafirkan mereka pun berpecah belah, berbeda-beda. Ada yang mereka mengkafirkan orang yang bukan kelompoknya dikafirkan, karena enggak bayat kepada imamnya. Ada yang mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan pemerintahnya, dikafirkan. Ada yang mengkafirkan orang-orang yang tidak ikut baiat di zaman ini kepada ISIS, dikafirkan. Sehingga telah ukur mereka pun berbeda-beda dalam mengkafirkan. Wa dzalika bi sababi jahlihim fi dinillah ma'a wara'ihim wa ma'a ibadatihim wa ma'a ijtihadihim. Sebab hal itu adalah kebodohan mereka dalam agama Allah, meskipun mereka orang yang wara'. Wara' itu hati-hati sekali. Tapi dalam masalah mengkafirkan mereka enggak peduli. Enggak pakai tahapan-tahapan yang sebagaimana dilakukan ahlu sunnah. Ketika orang itu berbuat kekafiran, maka dipastikan dulu. Ini orang yang berbuat kekafiran itu apakah sudah paham agama ataukah betul, ataukah belum. Disampaikan hujahnya dulu, jelaskan dulu. Sampai paham. Kemudian setelah paham, apakah menolak dan mengingkari? Tidak. Mereka asal berbuat kekafiran dikatakan kafir. Asal tidak dari golongannya, bukan kelompoknya, dikatakan kafir. Demikian. Serampangan. Kejahilan. Walaupun mereka warak. Walaupun mereka orang yang tekun ibadah dan istihad sangat rajin. Sangat rajin. Sehingga dikenal di masyarakat kadang orangnya agamis kalau orang mensifatinya. Wah, orangnya nampak agamis. Religius. Batoknya hitam-hitam dan semisalnya dalam menggambarkan luar biasa. Di zaman Rasul, di zaman para sahabat, Khawarij pun demikian. Matanya cekung-cekung atau ya karena kurang tidur, badannya kecil-kecil. Bukan keker-keker. Karena dikenal orang yang banyak puasa. Seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan, "Idza kana manhajuhum manhajul Khawarij, fala taktaruh." Walaupun mereka orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, tapi kalau manhajnya itu manhajul Khawarij, jangan tertipu. Jangan tertipu. Seorang sahabat mendapati ada orang Khawarij yang suaranya nampak khusyuk sekali. Dikatakan khusyuk nifak. Khusyuknya kemunafikan. Kenapa? Khusyuk, nampak khusyuk tetapi membunuh kaum muslimin. Di mana kekhusyukannya? Oleh memang khusyuk yang sebenarnya tidak mungkin membunuh kaum muslimin. Tidak akan mungkin. Enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kejahilan mereka, lama kana lam yakun hadza muasasan ala ilmin sahih, yaitu lakin akan tapi manakala kesungguhannya dalam ibadah itu tidak terbangun di atas ilmu yang sahih, sarawa balan alaihim, jadinya bencana bagi mereka. Semangat-semangat saja tidak cukup. Semangat beramal tidak cukup. Harus disertai dulu semangat ilmu. Sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka otomatis yang banyak terekrut oleh orang-orang yang bagian rekrutmen itu biasanya anak-anak muda yang belum pernah belajar agama. Semangatnya tinggi anak-anak muda, kelas tingkatan SMA atau masih kuliah, masih agak awal-awal. Itu yang paling dibidik jadi anggota. Bahkan bukan anggota, pelaksana. Nah, pelaksana program itu adalah anak-anak muda semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang sifat mereka adalah sufahu ahlam khudazau ahadin khudazau asnan sufahu ahlam. Orang yang muda umurnya, dangkal akalnya, dangkal pemahamannya. Sehingga mudah dikasih doktrin-doktrin, dicekoki berbagai macam fikrah-fikrah yang seolah-olah itu kebenaran karena membawakan syubhat. Membawakan dalil-dalil yang dibelokkan maknanya. Maka banyak orang mengira, oh ini benar, ada dalilnya. Nah, orang anak-anak muda itu mudah terkecoh oleh cara-cara mereka. Walihada yaqulul alama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, oleh karena itu Imam al-Alamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam mensifati mereka, walahum nususun qasaru fi fahmiha. Mereka punya nas-nas, dalil-dalil, tetapi mereka terlalu rendah untuk memahaminya. Yani pemahamannya dangkal untuk memahami dalil tersebut. Enggak punya kefakihan. Fa'utu minal taksiri minal irfan. Maka sesungguhnya mereka didatangkan utu fit minal taksiri fil irfan. Mereka didatangi, didatangkan dari kekurangan-kekurangan tersebut dalam memahaminya. Mereka dangkal untuk memahaminya, tidak punya kemampuan, tidak merujuk kepada ahlinya. Sesungguhnya tidak ada di kalangan mereka itu ulama. Hanya orang-orang yang diulamakan. Hanya orang-orang yang mereka angkat sebagai ulama. Aslinya tidak ada ulama di kalangan mereka. Syahid kutub misalnya, siapa mereka syahid kutub? Siapa dia? Atau Yusuf Qaradawi, siapa dia? Apakah dia lahir dari seorang ulama? Tidak. Tidak lahir dari seorang ulama. Tetapi mereka lahir dari para pemikir Islam dan semangat, orang-orang semangat tinggi. Nah, kemudian mereka adalah orang-orang yang ahli dalam membawa emosi anak-anak muda diarahkan kemana. Fahum istadalu binuzulin wahum layat humunaha. Mereka berdalil dengan nas-nas Al-Quran atau Sunnah, tetapi mereka tidak memahaminya. Istadalu binuzulin Al-Quran wa minas Sunnah fil wa'id alal ma'asi. Mereka membawakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam ancaman terhadap pelaku maksiat. Orang yang melakukan maksiat, ancamannya demikian, demikian, demikian. Wahum la yafqahuna ma'anaha. Tetapi mereka tidak faqih, tidak mendalami maknanya. Ancaman neraka dari Allah bagi mereka kepastian neraka. Faham bedanya antara ancaman dengan kepastian? Kalau mengancam itu bukan suatu kepastian. Mengancam itu bukan suatu kepastian. Misalnya, Allah mengancam dengan hukuman yang keras. Tapi ketika Allah berkehendak mengampuni, Allah ampuni. Terserah Allah. Kan masih ada kemungkinan di yaumul akhirah, di hadapan Allah. Orang yang melakukan dosa besar, yang terancam dengan adab-adab keras, ada peluang untuk diampuni oleh Allah SWT. Karena Allah punya sifat maha pengampun. Nah, bagi mereka ancaman itu suatu kepastian. Kalau mencuri, ya udah. Hukumnya neraka, ya udah neraka, masuk neraka. Sehingga tidak ada dalam akidah mereka yang namanya orang muslim yang berdosa masuk neraka, keluar darinya tidak ada. Toh kalaupun diyakini yang masuk neraka itu orang muslim, diyakini kekal di dalamnya. Demikian pula mereka mengingkari adanya syafaat. Syafaat yang dengannya Allah mengizinkan hamba-hambanya untuk mengeluarkan orang-orang muslim pelaku dosa besar dari neraka. Mereka ingkari syafaat ini. Sehingga di antara paham yang menyimpang pada khawarij adalah mengingkari syafaat. Mengingkari syafaat. Yang syafaat ini Allah mengizinkan kepada para malaikat, orang-orang mukmin, para nabi untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari kalangan mukminin dari neraka. Dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim dalam dari Jabir bin Abdullah, di antara penggalannya Allah mengatakan syafa'atil malaikah wan nabiyun wal mu'minun fala yabqa ila arhamur rahimin. Para malaikat sudah memberikan syafaatnya, yaitu mengeluarkan orang-orang mukmin dari neraka. Para nabi telah memberikan syafaatnya, orang-orang pun sudah memberikan syafaatnya. Tidak tertinggal kecuali Zat yang Maha Pengasih. Ini diingkari oleh orang-orang khawarij. Tidak ada syafaat. Orang masuk neraka ya sudah kekal selama-lamanya jalannya. Ini yang diyakini khawarij termasuk MTA. Juga meyakini seperti itu. Tidak ada syafaat. Keluar dari neraka itu tidak ada. Lam yurji'uha ilan nususul ukhra. Dalam memahami nas-nas ancaman kepada maksiat, mereka tidak mengembalikan kepada nas yang lain. Misalnya, tidak dikembalikan kepada firman Ta'ala, innallaha la yakfiru ayyusroka bih wa yakfiru ma tuna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau disekutukan. Dosa syirik. Tidak akan diampuni, pasti kalau ini. Dan Allah akan mengampuni yang selainnya bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau dia punya dosa sebesar apapun yang selain syirik, Allah mengendaki untuk mengampuninya. Allah Maha Kuasa. Terserah Allah. Kewenangan Allah. Allah mengancam dengan siksa neraka, tapi Allah batalkan ancamannya. Terserah Allah. Namanya ancaman. Seperti kita misalnya mengancam anak kita. Kamu kalau gak segera mandi tak gebuk misalnya. Kalau gak mandi-mandi kan kita gak gebuk juga. Kita tidak dikatakan, wah bapak itu dusta. Gak gebuk itu dusta. Gak dikatakan demikian karena ancaman. Bukan janji. Beda dengan janji. Kalau janji, kalau kamu segera mandi, tak kasih 1000 misalnya. Ini janji. Kalau dilakukan namanya mengingkari janji. Kalau ancaman itu bukan janji. Tidak sama. Justru ketika orang itu tidak melakukan ancamannya, itu artinya dia pemaaf. Pemaaf. Kalau gak mandi tak kebuk. Gak mandi-mandi. Gak dikebuk. Itu namanya pemaaf. Memaafkan. Kalau mau gebuk kan kuasa. Kuat bapak kepada anak. Allah lebih kuasa lagi untuk memaafkan hambanya. Nah itulah. Mereka tidak mengembalikan nas-nas tentang ancaman dari maksiat itu kepada nas lain yang akan menjelaskan maksudnya. Alati fil wa'du bil maghfirah, yang dalam nas lain ada janji maghfirah. Ha, kalau maghfirah janji. Ampunan bagi siapa yang dia kehendaki. Wa taubah liman kanat maksiatu duna syirki. Dan juga tidak dikembalikan kepada nas-nas yang padanya ada taubat bagi orang yang maksiatnya bukan syirik. Allah terima taubatnya. Fahdaru tarfan wa taruku tarfan. Fa'akhadu tarfan wa taruku tarfan. Hadza li jahlin. Sehingga mereka hanya mengambil satu sisi, meninggalkan sisi yang lain. Mereka lebih cenderung mengambil sisi ancaman, nas-nas ancaman. Sehingga untuk mengkafirkan kaum muslimin, kebanyakan membawakan nas-nas ancaman. Tidak membawakan nas-nas janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadzal jahlim, itu semua karena kebodohan mereka. Wal ghiratu ala din wal hamas la yakfian. Sekedar orang itu bersemangat, punya ghirah, semangat, kecemburuan, itu tidak cukup. Sekedar punya semangat dan kecemburuan, wah Islam ini Al-Quran dihina, kita harus bangkit, semangat, tapi enggak terbimbing dengan ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya demonya kepada pemerintah. Enggak terbimbing dengan ilmu. Ini menghina Al-Quran. Akhirnya demonya kepada pemerintah. Karena enggak punya ilmu. Labuta ayyakuna hadha muassisan ala ilmin. Harus semangat dan kecemburuan itu terbangun di atas dasar ilmu. Ada pondasinya. Ilmu. Semangat-semangat. Kita punya kecemburuan. Bagaimana tidak? Al-Quran dihina kok tidak cemburu. Kita cemburu. Tetapi kita tidak ikut-ikutan gerakan mereka. Karena kita punya ilmu. Kita dididik dengan sikap menghormati umara, memuliakan umara. Masalah mengingkari kemungkarannya, kita ingkari tanpa harus menjatuhkan kehormatannya. Kita nasihati para pemimpin, presiden, ditegur, tetapi tidak harus menjatuhkan kehormatannya. Sehingga mengumpulkan banyak orang, muncul perkataan-perkataan yang tidak baik kepada pemimpin negara. Nah, inilah ilmu yang dibutuhkan, bukan sekedar orang punya akhirah dan kecemburuan. Wa ala fikhin fi dinillahi, dan juga semuanya harus didasari kefakihan dalam agama Allah. Yakunu dzalika sadiran ana ilmin, sehingga ghirah dan semangatnya, kecemburuannya itu bersumber dari ilmu. Bersumber dari ilmu. Wa maudu'an fi mahalihi, dan diletakkan pada tempatnya. kecemburuannya tidak membuat dia itu melakukan aktivitas yang melanggar syariat Islam. Bagaimana dia menegakkan syariat Islam dengan melanggar syariat Islam? Kan bertolak belakang. Bertolak belakang. Mau menegakkan atau membela Islam, memperjuangkan Islam, tetapi menyelisih syariat Islam. Apa itu? Menjatuhkan kehormatan pemerintah. Berdemo. Turun jalan. Itu para ulama telah sebentar masuk di antara sifat-sifat khawarij adalah mereka mengkritik pemerintah dengan terang-terangan. Adapun tuntunan Sunnah Rasul, beliau mengatakan idza aradtum faman arada ayyan saha umaraihi fakhud biyadihi. Siapa yang hendak menasihati pemerintahnya, maka pegang tangannya, gandeng tangannya. Sampaikan empat mata. Artinya, disampaikan secara rahasia. Bukan di muka umum. Siapapun dia, walaupun mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa, kita maafkan. Pemerintahnya demikian. Tetapi jatuh wibawanya di mata rakyatnya. Dijatuhkan oleh ejekan-ejekan atau perkataan-perkataan yang tidak baik kepada pemerintah. Wal ghirah al-din tabi' tayyibatun wal hamas lidin tayyib. Kecemburuan di atas agama baik, semangat kepada agama baik, lakin labuta ayyu rasyada zalika nam ayat satu dalil ke piti balik kitab sunnah, tapi harus diarahkan untuk mengikuti Alkitab sunnah. Harus diarahkan dengan bimbingan yang lurus, bukan sekedar semangat, cemburu, marah karena Allah, tapi caranya tidak benar. Enggak perlu diragukan, orang mukmin itu mesti punya kecemburuan dan kemarahan ketika agama Allah dihina. Ketika Al-Quran dihina, tidak perlu diragukan kalau dia punya iman. Mesti marah. Al-Quran dihina pasti marah. Tidak perlu diragukan. Tetapi cara marahnya pun dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Termasuk bagian agama. Marah karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah, ridha karena Allah, itu bagian agama yang terbesar. Yang dalam hadis disebutkan, Ausaku urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka enggak diragukan kalau dia itu orang yang punya iman, pasti punya kemarahan dan kebencian ketika Al-Quran dihina. Cuma bedanya, kok itu bergerak, kok ini enggak bergerak, dilihat dari sisi bimbingan ilmunya. Itu yang membedakan. Maka kalau kita melihat tuntunan sunnah, dilarang kita berdemo, memprotes, mengkritik pemerintah di muka umum. Dilarang. Sehingga dalam menasihati pemerintah tidak harus pakai dengan cara semacam itu. Dan tidak harus diterima. Nasihat kepada pemerintah tidak harus diterima. Karena penerimaan hati itu kuasa Allah SWT. Maka memaksakan untuk pemerintah menerima nasihat kita, itu namanya pemberontakan, memaksa. Sehingga sampai diancam kalau ini nasihat gak didengar maka akan ada gerakan revolusioner. Ancaman kepada pemerintah. Punya wibawa apa pemerintah kalau diancam kayak gitu? Jatuh wibawanya di mata rakyatnya. Ketika pemerintah udah jatuh wibawanya, ya sudah, rakyat itu mau taat terserah, enggak ya terserah. Cuma kayak itu pemerintahnya udah jatuh di bawahnya. Itulah efek negatif yang besar yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mereka merasa berjihad memperjuangkan agama dalam kamus mereka. wala aghyaru 'alad-din wala ansahulil muslimin nashabah radhiyallahu ajma'in. Tidak ada orang yang lebih cemburu dalam agama ini, lebih menasihati muslimin daripada para sahabat. Sahabat Rasulullah, orang yang sangat besar cemburunya ketika agama dihina. Sahabat Rasulullah, orang yang paling menasihati muslimin. Jangan sampai mereka terjatuh dalam bahaya, terjatuh dalam kemudaratan yang besar. Paling menasihati, paling menjaga, itu para sahabat. Wa ma'al dzalik qatalul khawarij li khatarihim wa syarihim. Bersamaan dengan seperti itu sifat para sahabat yang sangat menasihati muslimin, sangat cemburu dalam agama, mereka memerangi khawarij. Khawarij yang mungkin merasa lebih cemburu, lebih cinta kepada agama, mungkin merasa seperti itu dibanding sahabat, sahabat memerangi mereka. Mana yang pihak benar? Apakah kita melihat pihak khawarij itu di atas kebenaran? Ataukah para sahabat Rasul yang Allah dalam Al-Quran menjamin mereka masuk surga? Rasul menjamin dalam hadisnya para sahabat masuk surga. Apakah kita mengatakan khawarij benar? Tidak mungkin. Tidak pernah mungkin. Dalam hati seorang yang beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mungkin mengatakan khawarij di pihak yang benar. Oleh karena itulah, para sahabat memiliki khawarij li khatarihim wa syarim, karena bahayanya mereka dan karena kejahatan mereka. Jahat sekali mereka. Qatalahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu hatta qatalahum syarra kitlatin fi waqati nahrawan. Mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, didukung para sahabat semuanya. Enggak ada yang tidak mendukung. Semua sahabat yang masih hidup mendukung sikap Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Sampai beliau memerangi mereka dengan pembunuhan yang paling buruk. Yakni korban pembunuhan yang paling buruk adalah Khawarij di Nahrawan. Di daerah Nahrawan. Bahwa bangkai yang paling buruk di kolong langit itu adalah korban-korban yang diperangi sahabat. Itu bangkai paling buruk di kolong langit. Yang Rasul mengatakan, syarru qatla tahta adimi sama. Khawarij itu adalah sejelek-jelek orang terbunuh di kolong langit ini. Yang membunuh adalah kaum muslimin. Bukan orang kafir yang bunuh. Kalau yang membunuh orang kafir, ini orang mulia. Dibunuh orang kafir karena dimusuhi agama, ini orang mulia. Kalau khawarij dibunuh oleh kaum muslimin, bukan orang kafir yang bunuhnya. Orang kafir tidak musuhi khawarij. Tidak memusuhi. Karena menguntungkan mereka. Walaupun ISIS, kata mereka ISIS ini harus diperangi. Itu cuma omong kosong kalau orang kafir. Tapi kalau kaum muslimin mengatakan ISIS ini harus diperangi, ini dari kaum muslimin, ini sesungguhnya. Memang Islam memerangi khawarij. Mungkin ada pertanyaan, loh, kok enggak memerangi orang kafir dulu? Itu kan walaupun khawarij kan kaum muslimin. Maka musuh itu yang diperangi yang lebih dekat. Bukan menyerang musuh yang jauh sementara di sini dibom. Enggak mungkin. Kita perangi dulu yang di sekitar kita. Memerangi khawarij lebih dahulu sebelum memerangi orang kafir. Maka kita sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut sunnah, kita pun jelas bahwa menilai khawarij itu adalah pihak yang betul-betul menyimpang dari ajaran yang lurus. Wa tahaqqaqa fi dzalika ma akhbara bihi Rasulullah min anna Islam basyara man yaqtuluhum bil khairi wal jannah. Dan betul-betul terwujud apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau menyampaikan kabar gembira, siapa yang membunuh mereka itu bakal mendapatkan kebaikan dan surga. Membunuh khawarij mendapatkan kebaikan dan surga. Dalam hadis juga yang sama kata Nabi, Wa khairu qatla man qatalahum. Wa syurq tahta syurq qatla tahta adimi sama wa khairu qatla man qatalahum. Man qataluh. Mereka itu adalah bangke yang paling buruk di muka bumi. Sedangkan sebaik-baik korban di muka bumi adalah yang mereka bunuh. Itu sebaik-baik korban. Dalam hadis yang sama juga dia mengatakan, kalau aku menjumpainya la qatal tuhum qatla at. Kalau aku menjumpai mereka, aku perangi mereka seperti menghabisnya kaum Ad. Kaum Ad diazab oleh Allah dengan azab yang keras sampai semuanya binasa. Tinggal seperti tonggak pohon yang mati. Nabi berazam kalau aku menemui mereka, aku akan perangi mereka seperti menghabisi kaum Ad. Menunjukkan bahwa memang kita diperintahkan untuk memerangi Khawarij. Fakana Ali bin Abi Thalib huwallazi qatalahum. Maka Ali bin Abi Thalib itulah orang yang telah memerangi mereka. Fa khasna al bisharah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapatkan berita gembira yang datang dari Rasulullah SAW bahwa yang memerangi Khawarij itu orang yang terbaik, mendapatkan surga. Lengkap hadisnya kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ibn Abi Asim, juga Imam Bukhari dan Muslim, dari Ali bin Abi Thalib, sami'tu Rasulullah SAW yakul yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdasul asnan sufaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah. Kebalik, yaquluna min qauli khairil bariyah la yujawizu imanuhum hajirahum fa aina malakitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatlahum yaumul qiyamah. Kata Rasul, akan keluar di akhir zaman. Ini sudah masuk akhir zaman. Kaum yang mereka masih muda usia tetapi pemahamannya dangkal. Mereka mengatakan dari perkataan manusia terbaik, membawakan dalil Rasulullah. Tetapi iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Maka di mana saja kalian menemui mereka, bunuhlah mereka. Sesungguhnya membunuh mereka ada kebaikan pahala, ada kepahala bagi orang membunuhnya di hari kiamat. Dapat pahala membunuh mereka. Ada perintah. Cuma perintah ini bukan untuk individu, orang per orang, bukan. Ini perintah yang namanya memerangi suatu kaum itu di bawah komando pemerintah. Bukan, wah ini Khawarij bunuh. Jadi Khawarij ganti kita. Tidak demikian. Kita memerangi Khawarij itu bersama pemerintah. Menunggu komando pemerintah. Kalau perintah memerintahkan kita, kaum muslimin bergabung dengan TNI untuk memerangi pemberontak Khawarij. Langsung gabung, kita memerangi Khawarij. Walaupun kaum muslimin, Khawarij bukan dikafirkan, tetapi mereka bughat, pemberontak, kaum yang jahat, memang harus diperangi. Maka Ali bin Abi Thalib, seorang yang telah mendapatkan berita dari Rasulullah SAW, berita gembira tentang kebaikan dan surga, karena beliau telah memerangi Khawarij. Qatalahum liyadfa asyarrahum anil muslimin. Beliau memerangi mereka dalam rangka untuk menolak kejahatan mereka kepada kaum muslimin. Jadi berjuang demi rakyat, kata mereka, berjuang demi rakyat itu memerangi pemerintah. Adapun kalau sesungguhnya yang namanya melindungi rakyat itu justru sebenarnya memerangi Khawarij semestinya. Karena yang menjadi korban kejahatan Khawarij adalah rakyat kaum muslimin. Maka kita wajib membantu pemerintah dalam memerangi Khawarij. Wajib al muslimin fi kulli asrin idza tahaqqaqu min wujudi hadzal mas'al khabis ayu alijuhu bidda'wati ilallah awalan. Dan yang wajib atas kaum muslimin di setiap masa, jika mendapati, betul-betul ada mendapati madhab yang busuk semacam ini, Khawarij, kewajiban mereka adalah untuk mengobatinya dengan mendakwahinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tahapan pertama, didakwahi. Selagi itu orang itu masih bisa didakwahi, disadarkan, faham kamu itu faham yang batil, faham yang dijelaskan oleh para ulama, kebatilannya jelas sekali. Mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah itu batil. Dijelaskan. Tidak ada jihad kok melawan pemerintah, tidak ada. Dijelaskan. Yang pertama didakwahi. Wa tafsirin nasi bidzalik, dan menjelaskan kepada manusia tentang busuknya pemikiran semacam ini. Umat, masyarakat kaum muslimin dijelaskan, ini bahaya pemikiran Khawarij. Ini di antara pengobatan. Tujuannya agar masyarakat terlindung dari penyimpangan paham mereka, agar tidak terekrut untuk bergabung bersama mereka. Fa'ilam yamtasilu qataluhum daf'an lisyarim. Kalau mereka tidak menerima dakwah, didakwahi, dijelaskan, masih belum mau sadar, maka diperangi mereka dalam rangka untuk menolak kejahatan mereka menimpa kaum muslimin, dalam rangka melindungi kaum muslimin akidahnya maupun jiwa dan raganya. Tugas pemerintah, kaum muslimin wajib membantu. Dan alhamdulillah pemerintah kita termasuk memerangi Khawarij dengan sesungguhnya. Diperangi dengan senjata, ditangkap dan sebagainya. Walaupun masih sebatas ketika baru ada aksi. Kalau berada gerakan, mereka bisa memerangi Khawarij. Kalau fikrah, baru ada fikrah, bagi mereka belum. Belum cukup untuk memerangi mereka, menangkap dan memenjara mereka belum cukup. Kalau di Indonesia, tapi kalau di Saudi, fikrah saja sudah cukup. Fikrah sudah cukup. Punya pemikiran dijelaskan di cepat waktu sudah ditangkap, di penjara kalau di Saudi. Maka tidak sampai menimbulkan korban yang besar. Di Saudi juga banyak bibit-bibit Khawarij, banyak sekali. Tetapi dengan tindakan preventif mereka sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah, kejahatan mereka itu terkekang oleh pemerintah Saudi. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu arsala ilaihim ibna ammihi Abdullah bin Abbas. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengutus kepada Khawarij utusan, yaitu anak pamannya Abdullah bin Abbas. Seorang ulama dari sahabat diutus untuk mendakwahi dulu. Khabrul Ummah Ibn Abbas ini tintanya umat ini, yakni sumber ilmunya umat ini adalah Ibn Abbas. Wa turjumanul Quran, beliau adalah penafsir Al-Quran yang juga oleh Rasul SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir Quran. Maka beliau diakui oleh para sahabat yang lain, yang tua-tua maupun yang muda, ilmu tafsirnya. Nah, beliau diutus oleh Ali bin Abi Thalib, fanadharahum, kemudian diskusi dengan mereka. Karena ilmunya mumpuni. Yang diutus Ibn Abbas, ilmu yang ada pada beliau sudah cukup mumpuni untuk mematahkan subhat-subhat orang Khawarij. Wara ja'a minhum sittatu alaf. Di antara mereka ada 6,000 yang rujuk dari pemahaman Khawarij. Selamat. Kembali kepada paham yang benar. Ada 6,000 orang. Wa baqiya ma'uhum baqiyatun katsiratun lam yarji'u, dan masih bersama mereka masih banyak tidak mau rujuk. Masih bersikukuh dengan fikrah Khawarijnya. Inda dalika qataluhum Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib wa ma'ahu as-sahabah. Ketika itu baru diperangi oleh Ali bin Abi Thalib bersama para sahabat. Diperangi ketika sudah tidak mau rujuk kepada al-haq. Lidaf'i syarihim wa adahum anil muslimin, untuk menolak kejahatan mereka dan gangguan mereka kepada muslimin. Karena yang diperangi itu muslimin. Beliau tidak memerangi negara-negara kafir dulu. Selagi masih ada Khawarij. Dulu kan memerangi Khawarij. Negara-negara kafir itu belakangan menghadapi mereka. Dulu kan memerangi Khawarij. Diselesaikan dulu urusan dalam tubuh kaum muslimin. Ini caranya. Sehingga ketika di masa ini didapati yang semacam itu, cara pengobatannya semacam itu. Terapinya. Di antara subhat yang dijadikan hujah oleh orang Khawarij di masa itu adalah yang pertama, bahwa mereka menuduh Ali itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Ketika beliau menunjuk perwakilan untuk melakukan perdamaian. Menunjuk seorang untuk berdamai, untuk melakukan perundingan perdamaian. Dianggap telah menunjuk orang sebagai penentu hukum. Maka ini dikatakan oleh mereka, ini telah melanggar hukum Allah yang mereka katakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibn Abbas membantah dengan mereka bahwa dalam Islam menunjuk hakim untuk memutus perkara itu ada dalam Islam. Dibawakan ayat tentang rumah tangga. Kalau rumah tangga ini sedang ada percekcokan, dikhawatirkan sampai kepada perceraian, maka Allah mengutus hakim dari keluarga pihak istri dan keluarga pihak suami untuk berembuk, membantu menyelesaikan masalah. Dibantah dengan demikian, maka terpatahkan hujah pertama yang mereka pegangi, yakni syubhat mereka. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwa mereka ketika berperang melawan Ibunda Aisyah tidak menawan Aisyah. Dalam perang Jamal. Ya, ini. Ya karena fitnah Khawarij. Tadinya akan ada perundingan perdamaian. Yang di pihak Ibunda Aisyah bersama sebagian yang sahabat yang lain. Dan di pihak Ali bin Abi Thalib. Ingin bertemu. Melakukan perundingan. Dan orang-orang Khawarij pun ikut dalam barisan mereka. Akhirnya mereka yang bikin gaduh. Memunculkan peperangan saling manah dari kedua pihak. Yang tidak diperintah oleh pemimpin mereka. Maka terjadi peperangan. Gara-gara ada saling manah. Yang dimunculkan oleh tukang fitnah dari Khawarij ini. Terjadi peperangan. Padahal niatnya untuk perdamaian. Perundingan. Akhirnya. Ibunda Aisyah ini diselamatkan oleh pasukan Ali bin Thalib, diantarkan ke Madinah. Bukan ditawan. Nah, mereka mengatakan, ini perang kok dapat tawanan gak ditawan. Ibunda Aisyah, kata mereka, mau inginnya ditawan. Maka Ibn Abbas menjawab, bahwa Ibunda Aisyah itu istri Nabi itu semua adalah ibunya kaum muslimin. Ibunya kaum muslimin. Wa azwajuhum ummatahu ummahatuhum. Kata Allah, istri beliau adalah ibu mereka. Apakah kamu akan menawan ibumu sendiri? Kata Abbas. Nah, mereka rujuk. Mereka mengatakan, kalau perang ya dapat wanita ya ditawan. Lah itu ibunya sendiri ditawan bagaimana? Kemudian subhan yang ketiga mereka katakan bahwa Ali itu telah menghilangkan dari dirinya istilah Amirul Mukminin. Menghilangkan dari istilah Amirul Mukminin. Maka berarti dia adalah Amirul Kafirin. Nah, kata mereka. Cara menyimpulkan itu modelnya ya namanya orang dangkal pemahamannya. Loh, kalau tidak demikian kan berarti demikian. Nah, itu. Kalau dia enggak pakai nama Amirul Mukminin berarti kan Amirul Kafirin. Nah, langsung seperti itu bagi mereka. Maka dibantul Ibn Abbas. Rasul dalam perjanjian Hudaybiyah itu ketika mengatakan atau ditulis dengan tulisan Muhammad Rasulullah, orang musyrik enggak setuju. Loh, kalau kami mengakui dia Rasulullah, ngapain kita perang? Ngapain kita berseteru? Kalau saya ngakui atau kita mengakui dia Rasulullah, maka dihapus Rasulullah Muhammad. Muhammad saja enggak pakai Rasulullah, dihapus nama Rasulullah. Kata Ibn Abbas, apakah kamu mengingkari hanya gara-gara dihapus namanya dari kata Rasulullah itu berarti dia bukan Rasulullah? Kalau kamu mengingkari demikian, berarti kalian kafir. Akhirnya rujuk. Subhan-subhan mereka mudah-mudah. Enteng-enteng sebenarnya. Tapi namanya mereka itu anak-anak muda yang dangkal akalnya, oh seolah-olah memiliki dalil yang kuat. Pemahaman mereka yang dangkal. Hanya sekedar tidak pakai nama Amirul Mukminin kemudian disimpulkan berarti Amirul Kafirin. Dangkal sekali pemahaman mereka itu. Demikian pula di masa ini. Mereka katakan, loh, tidak mengatakan pemerintah yang itu sudah berarti orang kafir berarti kamu. Demikian sekali, gampang sekali. Mengkafirkan orang-orang gara-gara tidak mau mengkafirkan pemerintah seperti mereka. Nah, itulah kedangkalan akal yang ada mereka. Di masa ini kata Syekh Rabi, mereka lebih menonjolkan kayak-kayaknya ilmiah, yaitu mereka mengatakan tauhid itu terbagi menjadi tiga, menjadi empat. Yang keempatnya adalah tauhid hakimiyah kata mereka. Tauhid dalam hal penerapan hukum Allah. Nah, yang mereka maukan tujuannya untuk gampang mengkafirkan pemerintah mana saja yang tidak memberlakukan hukum Allah dan Rasulnya. Tujuannya semacam targetnya. Sekarang memunculkan tauhid hakimiyah. Kata beliau, ta'allaqa haulail qaum asyasyun bi janibinil Islam wa ma samauhu bil hakimiyah. Kaum itu, kaum-kaum politikus, yakni orang-orang yang berjuang melalui jalur politis dari kalangan Khawarij, mereka bergantung dari sisi Islam dengan apa yang mereka namakan dengan hakimiyah. Ta'alukun siasian sebagai gantungan politik. Jadi tujuannya untuk meraih kepemimpinan, menggulingkan pemerintah yang sah dengan atas nama agama. Nah, mereka memunculkan istilah yang namanya tadi hakimiyah. Jadi kita harus memberlakukan hukum Islam di negara ini. Kalau tidak harus digulingkan. Nah, mereka menunjukkan ini. Tauhid kita tidak akan sempurna kalau belum meyakini yang namanya tauhid hakimiyah kata mereka. Faharofu min ajli dzalika asal Islam kalimat tauhid. Sehingga dengan itu tujuannya adalah untuk menyimpangkan prinsip Islam yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa fathruha bi makna la ya'rifuhu al-anbiya wal ulama min ashabah wa famam badahum. Fa qalu inna ma'na Allah la hakima illallah. Mereka ingin membelokkan makna tauhid la ilaha illallah atau kalimat la ilallah. Mereka tafsirkan dengan penafsiran yang tidak pernah dikenal oleh para nabi dan rasul. Tidak dikenal oleh para sahabat dan setelah mereka, orang setelah mereka. Mereka katakan bahwa makna la ilaha illallah adalah la hakima illallah. Tidak ada hakim penentu hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal hakimah akhasu khasaisil uluhiyah, kata mereka, hakimiyah itu di antara yang terkhusus daripada tauhid uluhiyah. Lebih khusus daripada tauhid uluhiyah, kata mereka. Sehingga mereka kurang begitu perhatian kepada tauhid uluhiyah. Orang merdukun enggak begitu digubris. Orang berbuat kesyirikan di pohon-pohon besar enggak perlu, enggak begitu diperhatikan. Tapi kalau kaitannya dengan mengatakan, oh tauhid, ini hukum tauhid. Oh, mereka semangatnya berapi-api. Sampai memerah rambutnya mungkin. Nah, ini. Jadi, bagi mereka tauhid hakimiyah itu lebih khusus, lebih istimewa daripada tauhid uluhiyah. Wa syahidaku barum an lati fasara la ilallah. Qad bayana makna lillah bayanan la nadirlahu fi hadal asri. Dan tokoh-tokoh mereka telah memberikan kesaksian bahwa yang menafsirkan Allah dengan makna semacam itu belum pernah ada yang semacam itu selain mereka. Mereka mengakui, ini penafsiran kami. Nah, mengakui, artinya kalau dirujuk ke belakang di masa terdahulu, enggak ada penafsiran semacam itu. Wa sadaku falam yasbik ar-rajulu ila hadzal man ahadun. Dan mereka telah jujur bahwa tidak ada seorang pun dari pendahulu umat ini yang memaknai semacam itu. Bahwa la ilallah maknanya la hakim ilallah. Tidak pernah ada memaknai semacam itu. Mereka akui, ini pemahaman kami. Nah, terang-terangan. Lal amya awalal muslihun. Tidak para nabi, tidak para orang yang memperbaiki umat. Nah, dari sisi itu, mereka ingin meletakkan wala wal barok di atas hakimiyah ini. Sehingga siapa yang sepakat dengan paham tauhid hakimiyah, itu golongannya. Ini yang mau diajak untuk bersama mereka bergabung. Adapun yang tidak setuju, tentunya salafiyun ahlus sunnah jamaah. Tidak setuju. Karena dalam paham akidah ahlus sunnah jamaah, hakimiyah itu termasuk dari bagian tauhid rububiyah. Tauhid cukup terbagi tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hakimiyah termasuk bagian daripada rububiyah. Nah, rububiyah Allah itu mengatur, menguasai, termasuk mengatur dengan hukum syariat. Itu kuasa Allah. Kemudian mereka menyebarkan kitab-kitab yang menjelaskan makna ini. Terutama kitabnya Sayyid Qutb, Yusuf Qardawi, yang mereka bangga-banggakan. Sehingga untuk di masa ini kadang yang menjadi ciri pemahaman Khawarij adalah mereka betul-betul menokohkan Sayyid Qutb, Yusuf Qardawi. Padahal mereka orang-orang yang memusuhi sahabat, mencela sahabat. Maka Syekh Rabi punya suatu risalah dengan judul Mata Inu Sayyid Qutb li Sahabah. Atau seperti itu kira-kira. Tikaman-tikaman Sayyid Qutb kepada sahabat. Ucapannya kotor kepada sahabat. Itu yang mereka tokohkan. Sehingga memang Khawarij itu sejak zaman dulu musuh sahabat. Kalau di zaman ini adalah muncul orang-orang yang musuh sahabat, pendulunya sudah ada. Kalau zaman dulu dikatakan Khawarij, kenapa sekarang tidak? Mereka tidak mau ngaku dikatakan Khawarij. Mereka katakan, kita itu ahlus sunnah. Kita ini salaf. Sama mereka itu salaf. Tapi kenapa kok menyimpang dari fahamnya para sahabat? Hadhi firqatul Khawarij wa madhabum. Itulah firqahnya Khawarij dan pemahaman atau fikrah mereka. Dengan demikian kita selesai membaca keterangan dari Syekh Fauzan tentang firqah yang kedua yang menyimpang dari ajaran Islam, yakni firqah Khawarij. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dan kaum muslimin semuanya dari firqah dan fikrah ini. Sampai Allah benar-benar membinasakan mereka dan melemahkan mereka minimalnya. Semoga Allah terus menjaga kita dengan taufik hidayahnya. Hingga kita dimatikan di atas akidah yang lurus. Di atas manhaj yang lurus. Mensalaf para sahabat, para tabi'in. Sampai kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.